Al-Ikhwan rahimahumullah. Fitnah dan fitnah dalam dakwah tidak lepas dari hasad-hasad. Tidak lepas dari hasad-hasad. Al-Ikhwan rahimahumullah. Saya tidak perlu sebut orang, tapi siapapun yang pernah belajar di Yaman, apalagi di awal-awal dakwah, tak seorang pun dari ribuan murid, dari ribuan murid yang hadir, orang Yaman dan luar Yaman, semuanya pasti akan mendengar seruan syekh, ucapan syekh, panggilan syekh kepada seorang murid yang bernama Dzulkarnain. Kadang orang subhanallah hanya tergiur dengan kata-kata syekh, disyekhkan. Di tulisannya atau di suaranya disebut syekh fulan. Wah, bangga besar kepalanya. Kata Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah, orang Arab, kalau kamu ke Arab sana, Badui, azakumullah, kalau mereka mengembalakan himar, keledai, kadang keledai ini, apa istilahnya, berontak, gak mau jalan. Dikasih beban di punggungnya, gak mau. Dia keluar apa berontaknya begitu, kadang mau kadang nggak mau gitu, suruh jalan nggak mau jalan, dicambuk begini tetap nggak mau jalan. Nah, karena kesal, karena ini orang-orang Arab itu biasa sehari-hari dia katakan, ya Allah, ya Sheikh, imsi, ya Sheikh, imsi, dan itu biasa di mereka. Kata himat dikatakan Sheikh olehnya. Maka jangan kamu tergiur hanya katakan Sheikh, Sheikh. Terangkat, terbumbung tinggi karena disebut syekh dirinya. Ya, hati-hati himar disyekhkan. Belum tentu itu menjadi tazkiyah. Jangan kau anggap itu sebagai rekomendasi. Rekomendasi babnya lain. Ada tersendiri. Jelas-jelas seorang alim mengatakan, fulan bin fulan saya tahu. Murid saya, dia punya ilmu, adabnya tinggi, manhajnya bagus, begini-begini. Aku menyarankan untuk belajar ilmu darinya dan semisal itu. Itu tazkiyah. Itu rekomendasi. Hanya kita katakan syekh, subhanallah. Dan untuk salah paham. Barakallahu fiik.